ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah, ada tali yang Allah Ta'ala. Allah, Allah, hanya bagaimana Allah, Allah, kita menyebabkan. hati hancur kebatilan. Ayo, bersatu padu, ayo, dan selama hari.